dalam kitab Tauhid keterangan bahwa sebagian dari kalangan umat ini ada yang menyembah berhala, itu diambil dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa fihi raddu ala man qala bi khilafihi min ubadil qubur. Dalam hal ini sekaligus merupakan bantahan kepada orang-orang yang menyelisihinya, kepada orang-orang yang mengingkari hal ini, min ubadil qubur, yaitu dari golongan para penyembah kuburan. Mereka mengingkari kalau di antara umat ini ada yang menyembah berhala. Mereka mengingkarinya karena ternyata mereka dari golongan para penyembah kuburan, para penyembah berhala itu sendiri. Al-jahidina lima yaqa'u minhum minasyirki billahi bi'ibadatihim al-awthan. Al-jahidin, mereka adalah orang-orang yang menentang lima yaqa'u minhum minasyirki billah, kesyirikan yang telah mereka perbuat kepada Allah, bi ibadatihim al-awthan, dengan penyembahannya terhadap berhala. Di sini juga ada faidah lain yang bisa kita ambil, yaitu bahwa orang-orang yang berada di atas kebatilan, mereka tidak akan mau mengakui kebatilannya. Para penyembah kubur, para penyembah berhala, mereka mengingkari kalau mereka melakukan kesyirikan kepada Allah dengan menyembah apa? Berhala. Ya. Oleh karenanya ketika dibahas bab ini bahwa di kalangan umat ini ada yang menyembah berhala, mereka mengingkarinya. Ya. Karena notabene mereka adalah para pelakunya. Wa dzalika li jahlihim bi haqiqati at-tauhid wa ma yunaqiduhu minasy-syirki wat-tandid. Dan itu disebabkan oleh karena kebodohan mereka terhadap hakikat tauhid. Wa ma yunaqiduhu, dan kebodohan mereka terhadap hal-hal yang dapat menggugurkan tauhid dari kesyirikan dan membuat tandingan di samping Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang-orang yang tidak mengerti tauhid, orang-orang yang melakukan kesyirikan, maka jelas mereka akan menolak jika dicap sebagai para pelaku kesyirikan. Para penyembah kubur gak mau disebut sebagai penyembah kuburan. Para penyembah berhala demikian juga. Karena mereka meyakini apa yang dilakukannya itu sebagai kebaikan, bahkan tauhid. Sekali lagi ini menunjukkan karena mereka tidak paham tentang hakikat tauhid itu sendiri. Ya. Gak paham tentang segala hal yang bisa menggugurkan apa? Tauhid. Ya. Man lam ya'rif asyar minal khair yaqa fihi. Kata sahabat Hudzaifah ibn Yaman dulu. Barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan dari kebaikan, maka ia akan terjerumus ke dalam kejelekan itu. Siapa yang enggak tahu tentang tauhid, tidak tahu tentang segala hal yang bisa membatalkan tauhid, maka akan terjerumus ke dalamnya, ke dalam hal-hal yang menggugurkan apa? Tauhid, yaitu kesyirikan di antaranya. Jadi selain mengetahui kebaikan, penting juga bagi kita untuk tahu hal-hal yang masuk dalam kategori kejelekan. Tujuannya agar bisa menjaga diri supaya tidak terjerumus ke dalamnya. Ya. Seorang penyair mengatakan, "Araftu syarra la li syarri." Aku mengetahui kejelekan bukan dalam rangka masuk ke dalam kejelekan itu, lakin akan tetapi dalam rangka menjaga diri agar tidak masuk ke dalamnya. Fattauhidu huwa a'zamu matlubin. Tauhid adalah tuntutan yang paling agung. Kewajiban pertama yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada segenap hamba. Wa awwalu wajibin 'alal 'abidi ma'rifatur rahmani bitauhidi. Kewajiban pertama yang dibebankan kepada hamba adalah makrifat kepada Allah melalui apa? Tauhid. Jalan yang paling baik, paling benar untuk makrifat kepada Allah adalah dengan tauhid. Wasyirku huwa a'zamu dzunub, sedangkan kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Jelas. Apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara faktanya memang terbukti. Kesyirikan demi kesyirikan, ya, di zaman kita sekarang ini seolah tidak ada hentinya, terus terjadi dari satu kesyirikan ke kesyirikan yang lainnya. Dari satu penyembahan terhadap berhala ke penyembahan berhala yang lainnya, terus, ya. Banyak ragam dan macamnya. Semuanya masuk dalam kategori ibadatul awthan, penyembahan terhadap berhala, apapun yang disembahnya. Ya. Qala wa fi ma'na hadzal hadis ma fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Termasuk ke dalam makna hadis ini, hadis Nabi SAW tadi, sebuah riwayat yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah secara marfu. Disebutkan dalam riwayat itu, "La taqumus sa'ah hatta tadtariba alyatu nisa'i daus ala dhil khalasah." Tidak akan terjadi hari kiamat sampai bergoyang, bergerak-gerak aliyatun nisa'i daus, pantat-pantat wanita daus, ala dhil khalasah, pada dhil khalasah. Qala wa dhul khalasah taghiyah dausin. Dhul khalasah itu adalah togut milik orang-orang daus. Allati kanu ya'buduna fil jahiliyah, yang dulu di masa jahiliyah mereka sembah. Ya. Namanya dhul khalasah. Di situ para wanita daus, ya, bergoyang-goyang. Ya, dalam artian mungkin apa? Beribadah, ya. Melakukan aktivitas ibadah. Nah. Sekali lagi, dhul khalasah adalah togut daus milik daus yang dulu di masa jahiliyah mereka sembah. Ini bentuk penyembahan terhadap berhala. Warawa Ibnu Hibban an Ma'mar qala inna 'alaihi al-an baitan mabniyan mughlaqan. Kemudian diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Ma'mar, Ma'mar mengatakan sesungguhnya pada Dhul Khulasah sekarang ini ada sebuah rumah mabniyan mughlaqan yang dibangun dalam keadaan terkunci, tertutup. Ya. Qala al-'allamatu Ibnu al-Qayyim rahimahullah fi qissati hadmil lati lamma aslamat thaqifun. Kemudian Imam Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan beberapa faidah dari kisah dihancurkannya patung Lata ketika Bani Saqib pada masuk Islam. Beliau mengatakan fihi annahu la yajuzu ibqa'u mawadhi'a syirki wat tawaghit ba'da al-qudrati ala hadmiha wa ibtaliha yauman wahidan. Faidahnya antara lain ketika patung Lata dihancurkan itu adalah bahwasanya la yajuzu, tidak diperbolehkan membiarkan tempat-tempat kesyirikan dan togut, segala hal yang disembah di samping Allah, ba'dal qudrah ala hadmiha, setelah memiliki kekuatan untuk menghancurkannya, wa ibtaliha, dan mengenyahkannya, ya, yauman wahidan, seketika. Jadi kalau punya kemampuan untuk menghancurkan, menghilangkan tempat-tempat yang dipakai kesyirikan, maka harus dilakukan, ya, seketika juga, seketika itu, ya. Jangan dibiarkan, jangan dilama-lamakan. Yauman wahidan, bahkan satu hari saja hancurkan, ya. Wa kadza hukmul masyahid allati buniyat 'alal qubur wallati ittakhadhat authanan tu'badu min dunillah wal ahjar allati tuqsadu litabarruki wan nadhar la yajuzu ibqa'u syai'in 'ala wajhil ardi ma'al qudrati 'ala izalatiha. Demikian juga kubah-kubah allati buniyat 'alal qubur, yang dibangun di atas kuburan, kemudian berhala-berhala yang disembah di samping Allah, batu-batu yang dituju untuk dicari berkah padanya dan bernadar padanya, la yajuzu ibqa'u syai'in minha, tidak boleh membiarkan sedikit pun darinya, ala wajhil ar, tetap ada di permukaan bumi, ma'al qudrah ala izalatiha, dalam keadaan mampu untuk menghilangkannya, mau bentuknya tempat atau benda, ya, yang diibadahi di samping Allah, kalau punya kemampuan bagi kita untuk menghancurkannya, maka segera hancurkan dan tidak boleh dibiarkan. Ya. Ada kubah dibangun di atas kuburan, harus dihancurkan. Ada berhala, entah itu pohon bentuknya atau apapun itu, yang disembah di samping Allah, harus dihancurkan, tidak boleh dibiarkan. Ada batu yang dipakai oleh orang-orang untuk mencari berkah padanya dan melakukan berbagai macam bentuk ibadah di situ, harus dihancurkan. Ya. Enggak boleh dibiarkan. Nah. Wa katsirun minha bi manzilatil Lat wal Uzza wa Manat, dan banyak dari tempat-tempat atau benda-benda yang diibadahi di samping Allah itu kedudukannya seperti Lata, Uzza, dan Manat dahulu. Ya. Jadi ketika patung Lata dihancurkan, maka faidahnya bagi kita adalah bahwa kita harus menghancurkan, menghilangkan semua tempat atau benda yang diibadahi di samping Allah Subhanahu wa taala. Qala au a'dhamu syirkan indaha wa biha, bahkan bisa jadi lebih besar kesyirikannya. Ya. Dibandingkan kesyirikan yang terjadi dulu pada Lata, Uzza dan Manat. Fattaba'aha ula'i sunana man kana qablahum, maka banyak dari mereka kaum muslimin yang mengikuti sunana man kana qablahum, jalan orang-orang sebelum mereka. Wasalaku sabilahum hadwal quddati bil quddah, dan menempuh jalan mereka, ya, hadwal quddah bil quddah, sama persis. Nah, tidak ada bedanya. Wa ghalaba syirku ala aktsarin nufus, kesyirikan mendominasi ala aktsarin nufus, pada kebanyakan jiwa manusia. Li dhuhuril jahli wa khafa'il ilmi, karena nampaknya kebodohan dan tersembunyinya ilmu. Ketika kebodohan cenderung lebih nampak daripada ilmu, maka sudah bisa dipastikan kerusakan akan banyak terjadi. Dan kerusakan yang paling menonjol dan paling berbahaya adalah apa? Kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Nah, karena pangkal segala kejelekan adalah kebodohan. Kejelekan apapun yang terjadi, penyebab utamanya adalah al-jahlu. Ya. Oleh karenanya para ulama menyebutkan bahwa kebodohan ini ada di urutan pertama dari perkara-perkara yang bisa memalingkan seseorang dari kebenaran. Ya. As-sawarifu anil haq. Perkara-perkara yang bisa memalingkan seseorang dari kebenaran, kebodohan ini ada di urutan pertama. Ya. Maka wajib bagi kita untuk menghilangkan kebodohan yang ada dalam diri kita dengan cara apa? Belajar, ya. Talabul ilmi. Qala wasara al-ma'rufu munkaran wal munkaru ma'rufan was-sunnatu bid'atan wal bid'atu sunnatan. Yang ma'ruf dianggap menjadi sesuatu yang mungkar. Wal mungkaru ma'rufan, yang mungkar dianggap menjadi sesuatu yang ma'ruf. Yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Ya. Watumisat al-a'lam, dan dihilangkan tanda-tanda keislaman. Washtaddat ghurbatul islam, dan keterasingan Islam semakin kuat. Orang itu pada zaman sekarang, ya, tahu Islam itu ketika melihat masjid dan orang-orang yang sedang sholat. Itu Islam, ya. Di luar itu samar perkaranya. Tidak bisa, nyaris tidak bisa apa, membedakan mana yang Islam, mana yang bukan bagian dari Islam. Sunnah saja dianggap bid'ah, bid'ah dianggap sunnah, yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf, samar. Ya. Wa qalla al-ulama. Qalla al-ulama, sedikit jumlah para ulama. Wa ghalaba as-sufaha, sebaliknya orang-orang jahat semakin dominan. Ya, semakin mendominasi. Wa tafaqqamal amru, segala perkara menjadi samar. Washtaddal ba'su, musibah, ya, semakin berat. Wa dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, dan nampak pula kerusakan di daratan dan di lautan, semuanya diakibatkan oleh ulah tangan manusia. Ya. Kejelekan apapun itu, gempa, banjir, longsor, semuanya disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Ya, jauh dari mengingat Allah, banyak melakukan kesyirikan dan kemaksiatan. Nah, dan ini tidak terjadi di zaman kita sekarang saja. Sebelum kita ada umat-umat yang ditenggelamkan ke dasar bumi, ditimpa gempa, ya, badai berupa angin yang sangat kencang terjadi. Penyebabnya adalah karena mereka jauh dari mengingat Allah, banyak melakukan kemaksiatan, kesyirikan, melakukan pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan semua kisah yang disebutkan dalam Al-Quran atau dalam Sunnah tentang umat-umat terdahulu yang ditimpa berbagai macam musibah, ya, itu hendaknya menjadi apa? Sebuah pelajaran bagi kita. Karena musibah-musibah tersebut bisa saja menimpa kita ketika kita melakukan hal yang sama, ya. Nah, qala walakin la tazalu ta'ifatun minal usat minal isabah al-muhammadiyyati bil haqqi qa'imin. Namun kata Ibnu Qayyim, la tazalu ta'ifatun minal isabatil muhammadiyyah bil haqqi qa'imin, akan tetap ada sekelompok, ya, sekelompok umat Muhammad yang tetap tegak di atas kebenaran. Wali ahli syirki wal bidai mujahidin, dan tetap memerangi ahlus syirki dan ahlul bidah. Ila an yarithallahu al-ardha wa man 'alayha wa huwa khairul warithin, hingga Allah mewariskan bumi dan apa yang ada padanya untuk mereka orang-orang yang saleh. Wa huwa khairul warithin, dan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala khairul warithin, sebaik-baik zat yang mewariskan sesuatu. Intaha mulakhasan. Selesai sampai di sini nukilan dari perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Qultu, kemudian kata Syekh Abdul Rahman, fa idza kana hadza fil qarni sabi wa qablahu fama ba'dahu a'damu fasadan kama huwal waqi. Jika ini kesyirikan, kemudian penyembahan terhadap berhala terjadi pada abad yang ke-7 dan sebelumnya bahkan, maka fama ba'dahu a'dhamu fasadan, maka yang setelahnya tentu akan lebih besar lagi kerusakannya, ya, berupa penyembahan terhadap berhala dan segala macam bentuk kesyirikan, kama huwal waqi, sebagaimana realitanya. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa di kalangan umat ini akan ada yang menyembah apa, berhala. Ya. Sekalipun bentuknya berbeda-beda, bermacam-macam, dan itu tidak akan berhenti sampai datangnya hari kiamat. Nah, kerusakan akan semakin besar. Ya. Qala qawluhu wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna thalathuna. Kulluhum yaz'umu annahu nabi. Kemudian dalam hadis Thauban juga disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya saya kunu fi ummati, di tengah-tengah umatku itu akan ada kadzabuna thalathuna, 30 orang para pendusta, kulluhum, semuanya mengklaim sebagai nabi, semuanya mengaku sebagai nabi. Qala al-Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi, wa qad jaa'a 'adaduhum mu'ayyanan fi hadisi Hudzaifah. Kata Imam Al-Qurtubi, telah datang penyebutan jumlah mereka secara pasti dalam hadis Hudzaifah. Qala Rasulullah, Rasulullah SAW bersabda, yakunu fi ummati kadzabuna dajjaluna sab'un wa isyruna minhum arba'u niswatin. Akan ada di tengah-tengah umatku kadzabuna dajjalun, para pendusta dajjal, sab'un wa isyrun, 27 orang. Ya, 27 orang. Minhum arba'u niswatin, di antara mereka empatnya adalah dari golongan wanita. Akhrajahu Abu Nu'aim. Wa qala hadza hadisun gharib. Hadis dikeluarkan oleh Abu Nu'aim, kemudian ia mengatakan bahwa hadis ini hadis gharib, asing. Intaha. Lalu kata Syekh Abdurrahman, wa hadithu Sauban ashahhu min hadza. Hadis Sauban lebih sahih daripada hadis yang barusan ini. Hadis Sauban itu hadis yang tadi, bahwa di tengah-tengah umatku kata Nabi akan ada kadzabuna thalathuna, para pendusta, atau 30 orang para pendusta yang semuanya mengklaim menganggap sebagai Nabi. Ini yang lebih sahih. Wa qala qadhi Iyad, berkata qadhi Iyad, udda man tumba'u min zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal an. Telah dihitung orang-orang yang dikabarkan seperti ini keadaannya, kadzabun dajjalun, dari sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam hingga sekarang, mimman ishtahara bidzalika, yaitu yang memang dikenal dengan kedustaannya, wa urifa, dan diketahui dengan kedustaannya, wattaba'ahu jama'atun 'ala dhalalah, ya, dan sekelompok orang mengikutinya di atas kesesatan, fa wujida hadzal 'adadu fihim, maka didapati jumlah ini di tengah-tengah mereka, yaitu 30 ya. Wa man tala'a kutubal ahbar wat tawarikh 'arafa sihhata hadza. Dan siapa saja yang menelaah kitab-kitab akhbar, berita-berita dan sejarah-sejarah, arafa sihhata hadza, maka ia akan tahu kebenaran hal ini. Ya. Apa yang disebutkan oleh Nabi SAW itu memang benar-benar nyata. Kadzabun thalathun. Ya. Qala Al-Hafidh, berkata Al-Hafidh Ibn Hajar, wa qad dhahara misdaqu dhalika fi zamani Rasul. Pembenaran akan hal tersebut sudah muncul sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maksudnya tentang keberadaan atau kemunculan 30 apa? Kadzabun dajjalun. Fa kharaja Musailamatul Kadzab bil Yamamah, di antaranya diawali dengan munculnya siapa? Musailamah al Kadzab di Yamamah. Wal Aswad al Ansi bil Yaman. Kemudian yang kedua, munculnya Aswad al Ansi di negeri Yaman. Wa fi khilafati Abi Bakar, kemudian di masa khilafah Abu Bakar muncul lagi seseorang yang dikenal dengan nama Tulaihah bin Khuwailid fi Bani Asad bin Khuzaimah, di Bani Asad bin Khuzaimah. Wa Sajah fi Bani Tamim. Kemudian muncul berikutnya Sajah fi Bani Tamim. Ini diantara nama-nama, ya, nama-nama yang nyata-nyata masuk dalam kategori kadzabun thalasud. Qala wa qutilal aswad qabla an yamutan nabi. Aswad al-ansi berhasil dibunuh sebelum meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qutila Musailamah fi khilafati Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Musailamah pun berhasil dibunuh pada masa khilafah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Qatalahu Wahsyi qatilu Hamzah yauma Uhudin. Berhasil dibunuh oleh Wahsyi yang notabene sebagai pembunuh, ya, dulunya pembunuh paman Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud. Wa syarakahu fi qatli Musailamah yaumal Yamamah rajulun minal Anshar. Selain Wahsyi juga ada yang ikut serta dalam membunuh Musailamah pada hari perang Yamamah, yaitu seorang laki-laki minal Ansar, sahabat dari Ansar. Nah. Wa taba Tulaihah wa mata 'alal Islam fi zamani Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Sedangkan Tulaihah bin Khuwailid ini bertaubat, wa mata 'alal Islam, taubat dari kedustaannya, ya, mengaku sebagai apa? Nabi. Wa mata 'alal Islam, dan meninggal di atas Islam pada zaman Umar radhiyallahu taala anhu. Wa nuqila anna Sajjah tabat aydhan. Dinukil juga bahwa Sajjah, ya, ini juga sama yang mengklaim sebagai apa? Nabi, telah tobat. Qala thumma kharajal Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqabi. Lalu berikutnya muncul sosok yang disebut Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqabi. Wa ghalaba 'alal Kufah. Ia berkuasa di negeri Kufah fi awali khilafat Ibnu Zubair, pada awal khilafah Ibnu Zubair. Wa adhara mahabbata ahlil bait. Ia menampakkan kecintaan kepada ahlul bait. Ini dari kalangan Syiah dia. Wada'an nasa ila talabi qatlati Husain, dan mengajak manusia untuk membalaskan kematian siapa? Husain. Fatatabba'ahum faqatala katsiran mimman bashara dhalika wa aana alaihi. Ia kemudian mencari-cari, ya, mereka yang terlibat dalam pembunuhan Husain. Faqatala katsiran mimman bashara dhalika, maka ia pun banyak membunuh, ya, semua orang yang dianggap terlibat dalam kematian Husain. Wa aana alaihi, dan membantu atas kematian Husain. Ya, ini Al-Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi. Fa ahabbahun nas, orang-orang pada zamannya mencintainya, menyanjungnya. Thumma da'an nubuwata, kemudian setelah itu dia mengklaim sebagai nabi. Wa za'ama anna Jibril alaihi salam ya'tihi, dan ia pun mengklaim, ya, mengaku bahwa Jibril alaihi salam telah mendatanginya. Ya. Jadi ada berapa tadi? Musailama al-Kadzab, kemudian Al-Aswad al-Ansi, kemudian Tulaihah bin Khuwailid, kemudian siapa lagi? Hah? Siapa lagi? Sajjah, kemudian siapa lagi? Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi. Selanjutnya, wa minhumul Haris al-Kadzab. Al-Haris al-Kadzab kharaja fi khilafati Abdul Malik bin Marwan faqutila. Ia muncul pada masa khilafah Abdul Malik bin Marwan, namun berhasil dibunuh. Wa kharaja fi khilafati Bani Abbas jama'atun. Kemudian beberapa orang lainnya, cukup banyak jumlahnya, muncul di masa khilafah Bani Abbas. Semuanya mengaku sebagai apa? Nabi. Ya. Semuanya mengaku sebagai nabi. Jadi beberapa aktornya sudah lewat, bahkan itu sudah terjadi di masa siapa? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Jadi apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar terjadi, hingga nanti yang paling terakhirnya Dajjal. Yang paling terakhirnya siapa? Dajjal al-Akbar, yang akan keluar menjelang terjadinya hari kiamat. Kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.